boleh kita nyanyi bareng-bareng kita di sini yo. Bareng Nirwana. Apa Yota Samutro Sundare Sengono Hanriko Diate Siwer Lasiki Masyo Ilang Nyowo Sunberani Darang Biain Sunlako sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat di rumah ada di sini.